Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwana fiddin azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, nasyukurullah ta'ala ala ni'amihi, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan anugerahnya, kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini, fi baitin min buyutillah, di suatu rumah, dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka melaksanakan salah satu ibadah yang mulia, yaitu talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama, ilmu syariat, yang dengannya mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini menjadi sebab bertambahnya keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan menjadi sebab dimudahkannya jalan menuju jannah Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada malam hari ini melanjutkan pembahasan dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, masuk pada Al-Hadis Utasi', hadis yang ke-9. Qala al-imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala عن أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر رضي الله عنه dari sahabat Abu Hurairah, namanya adalah Abdurrahman ibn Sakhr. Jadi Abu Hurairah itu bukan nama aslinya, Abu Hurairah adalah nama kunyahnya. Nama aslinya Abdurrahman ibn Sakhr. Banyak sahabat yang masyhur dengan nama kunyahnya, seperti Abu Bakar. Abu Bakar bukan nama aslinya, nama aslinya Abdullah bin Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Sa'id Al-Khudri, nama aslinya Sa'ad ibn Malik ibn Sinan radhiyallahu ta'ala anhu. Ada sebagian di antara sahabat yang masyhur, terkenal dengan nama kunyah. Nama kunyah itu nama yang disandarkan kepada anaknya, ya. Atau didahului dengan kata abu untuk laki-laki, ummu untuk perempuan, ya. Dan keumuman biasa disandarkan kepada anaknya. Seperti contohnya, misalkan Abu Hafs. Nah, ini nama kunyah. Abu Abdurrahman. Nah, Abu Sa'id. Kita sebutkan tadi keumuman disandarkan kepada anaknya. Ya. Seperti contohnya misalkan Ali bin Abi Thalib, kunyahnya Abu Hasan. Disandarkan kepada putranya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi kadang-kadang nama kunyah pun disandarkan kepada selain anaknya. Seperti Abu Hurairah. Hurairah artinya kucing. Bukan disandarkan kepada anaknya di kucing. Ya. Akan tetapi sebagian mengatakan dikarenakan beliau mencintai kucing. Ya. Sehingga dikenal dengan Abu Hurairah. Nah, barakallahu fikum. Abu Bakar dikarenakan beliau mubakiran, bersegera dalam melaksanakan kebaikan, sehingga dikunyahi dengan kunyah Abu Bakar. Ya. Pada namanya Abdullah bin Utsman radhiyallahu taala anhu. Sahabat yang kita sebutkan dalam hadis ini yaitu Abu Hurairah, namanya Abdurrahman ibnu Sahr radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala meridhoinya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa yang aku larang kepada kalian jauhilah, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Fa innama ahlakal ladina man qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiyaihim. Sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian yaitu banyaknya pertanyaan mereka dan banyaknya perselisihan mereka kepada nabi-nabinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya. Kalau kita perhatikan hadis yang kita bacakan ini menunjukkan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu kalimat yang ringkas tapi mengandung makna yang luas. Nah, dan kalau kita perhatikan ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan-ucapan yang ringkas akan tapi mengandung makna yang sangat mendalam. Ya. Dalam hadis ini disebutkan tentang wajibnya mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menerima terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa menentangnya, tanpa menolaknya. Nah, dan juga disebutkan bahwasanya ketaatan itu sesuai dengan kemampuan. Yeah. Dan dalam hadis yang kita bacakan ini sebagai peringatan dari terjatuh kepada perkara-perkara yang telah terjatuh umat-umat sebelumnya yang menyebabkan kepada kebinasaan. Ya. Sehingga para ulama menyebutkan hadis ini termasuk di antara qaidah min qawaidil Islam. Salah satu kaidah daripada kaidah-kaidah Islam. Nah, kalau kita perhatikan dalam riwayat yang lain, ternyata hadis ini ada sebab Rasulullah SAW mengucapkan kalimat tadi. disebutkan di dalam riwayat Muslim, Nabi SAW ketika itu berkhutbah. Ya. Rasul mengatakan, ya ayuhan nas, inna allaha faradu alaikumul hajj. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan haji kepada kalian. Allah mewajibkan haji. Nah, tiba-tiba ada seorang bertanya, afikuli amin ya Rasulullah, apakah kewajiban haji itu setiap tahun wahai Rasulullah? Rasulullah diam, tidak menjawab. Kenapa? Dikarenakan tidak perlu pertanyaan semacam itu. Nah, dikarenakan yang dipahami ketika Rasulullah SAW mengatakan Allah mewajibkan haji kepada kalian, berarti minimalnya atau menyebutkan sekali dalam seumur hidup. Tiba-tiba ada yang bertanya, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Rasulullah diam, tidak menjawab. Sampai orang ini mengulang-ulang sampai 3 kali bertanya, apakah setiap tahun wahai Rasulullah SAW? Kemudian Rasulullah menjawab, lau kultu na'am la wajabat wa la mastata'tum. Kalau aku mengatakan iya, niscaya haji tersebut akan wajib setiap tahun dan kalian tidak akan mampu untuk melakukannya. Ini menunjukkan ketika itu dikarenakan zaman syariat ketika itu. Nah, apa yang didiamkan oleh Nabi SAW jangan dipertanyakan. Kalau didiamkan oleh Nabi SAW jangan dipertanyakan, khawatir kalau dia bertanya nantinya memberatkan dirinya sendiri. Hingga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau wajib berarti berat bagi dirinya. Dalam keadaan tidak mampu untuk melakukannya. Bisa dibayangkan kalau seandainya haji itu wajib setiap tahun. Nah, yang wajibnya sekali dalam seumur hidup saja, banyak yang tidak mampu. Apalagi kalau wajibnya setiap tahun. Misalnya kita tidak akan mampu untuk melakukannya. Kemudian setelah itu, Nabi SAW mengatakan, daruni ma taraktukum, biarkan apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah banyak bertanya. Pertanyaan yang tidak ada manfaatnya atau pertanyaan yang sifatnya untuk memberat-beratkan dirinya sendiri. Dan yang membinasakan umat-umat sebelum kalian banyaknya menyelisihi para nabi. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu. Dan apabila aku larang kalian dari suatu perkara, maka jauhilah. Tadi disebutkan, apabila aku larang kalian dari suatu perkara, maka jauhilah. Nah, ini menunjukkan bahwasannya ketika kita mendengar larangan dari Nabi SAW, hendaklah kita menjauhi perkara tersebut. Wajib bagi setiap muslim untuk menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, baik secara global ataupun secara terperinci. Jangan sampai melakukan perkara yang dilarang tersebut kecuali dalam keadaan darurat. Nah, kalau dalam keadaan darurat ada kaidah, ad-daruratu bihul mahdurat. Dikarenakan darurat ini bisa membolehkan perkara-perkara yang diharamkan. Contohnya makan bangkai halal atau haram? Haram makan bangkai. Nah, tapi dalam keadaan darurat, seseorang berada di hutan, di padang pasir misalkan, tidak ada makanan apa-apa, dalam keadaan lapar yang sangat, bahkan dia khawatir dengan rasa lapar yang sangat ini bisa membinasakan dirinya. Tidak ada makanan yang lain kecuali dia menemukan bangkai. Ya. Bangkai kijang misalkan. Bangkai ayam hutan misalkan. Atau yang semisalnya. Dalam keadaan seperti itu, dibolehkan untuk memakan bangkai tersebut. Tapi sesuai dengan kebutuhan. Hanya untuk menghilangkan rasa lapar. Yeah. Tidak mengambil kesempatan. Boleh bangkai dimakan sampai habis bangkai tersebut. Tidak. Hanya untuk menghilangkan rasa lapar saja. Supaya dia tidak binasa. Tidak mati kelaparan. Di dalam keadaan darurat. Yeah. Nah. Tapi sekali lagi, dibolehkannya dalam keadaan darurat tetap memperhatikan ya, kaidah-kaidah dan syarat-syarat yang dijelaskan oleh syariat. Dan perlu kita ketahui, larangan itu ada dua bentuk. Yang pertama, larangan yang sifatnya haram. Ya. Haram yaitu ma yusabu tarikuhu imtisalan wa yu'aqabu fa'iluhu. Orang yang melaksanakannya akan diberikan pahala dan orang yang meninggalkannya akan diberikan dosa. Ini makna dari haram. Nah, atau pengertian yang lainnya, larangan yang sangat ditekankan untuk meninggalkannya. Nah, apa contohnya? Minum khamar, ya. Mabuk. Ini haram hukumnya. Allah melarang dengan keras. Begitupun Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam melarang dengan keras. Zina misalkan, ya. Allah melarang dengan keras. Bahkan perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada zina, pacaran misalkan, yeah, berdua-duaan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, ini diharamkan dalam syariat. Allah mengatakan wala taqrabu zina, janganlah kalian mendekati zina, yeah, atau memakan harta riba. Nah, minjamkan uang 1 juta, ingin dikembalikan 1.100.000 rupiah, ini riba, yeah, diharamkan dalam syariat ini. Nah, atau ghibah, membicarakan kejelekan orang lain, namimah, mengadu domba, menipu dan yang semisalnya, ini perkara-perkara yang diharamkan dalam syariat. Kesyirikan, kekafiran, kebid'ahan diharamkan dalam syariat. Kalau kita melakukannya, maka kita akan mendapatkan dosa. Tapi kalau kita meninggalkannya, kita akan mendapatkan pahala. Ini pengertian daripada haram. Nah, orang yang melaksanakannya, dia akan mendapatkan dosa. Dan orang yang meninggalkannya akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Yang kedua, larangan yang sifatnya makruh, yaitu ma yusabu tarikuhu imtisalan, orang yang meninggalkannya akan diberikan pahala. Wala yu'aqabu fa'iluhu, dan orang yang melaksanakannya tidak diberikan dosa. Ya, ini definisi makruh. Makruh pun termasuk di antara perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pelarangannya tidak ditekankan. Ya, berbeda dengan haram. Kalau haram larangannya sangat ditekankan. Nah, tapi kalau makruh larangan tapi larangan yang sifatnya tidak ditekankan. Nah, orang yang meninggalkan perkara yang makruh akan diberikan pahala. Sebaliknya orang yang melaksanakan perkara yang makruh tidak mendapatkan dosa. Ya. Apa contohnya? Tidur sebelum isya. Nah, ngobrol-ngobrol setelah isya. Ini perkara yang makruh. Disebutkan wa yakrahu an-nauma qablaha wal haditsa ba'daha. Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci atau memakruhkan tidur sebelum isya dan ngobrol-ngobrol setelah isya. Ini makruh hukumnya. Bagi yang meninggalkannya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita misalkan tidak tidur sebelum isya dengan alasan Nabi SAW benci tidur sebelum isya, sehingga kita tidak tidur sebelum isya, maka kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tidak ngobrol-ngobrol setelah isya, ngalir ngidur, ngobrol di sana kemari. Nah, dikarenakan Rasulullah SAW membenci ngobrol-ngobrol setelah isya, maka dia mendapatkan pahala dengan perbuatannya tersebut. Nah, ini makna makruh. Ya. Atau sebagian lagi mengatakan di antara bentuk makruh memakan bawang putih, memakan bawang merah. Nah, tanpa dimasak. Ya. Kenapa? Dikarenakan ini bisa menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, boleh, boleh, tidak berdosa. Tapi yang paling utama dia meninggalkannya. Ya, barakallahu fiik. Apalagi kalau mendekati waktu sholat. Nah, jangan sampai dia sholat dalam keadaan baru selesai makan bawang merah, bawang putih, sehingga aroma baunya itu menyakiti orang-orang yang sholat di sampingnya. Nah, ini perkara yang makruh. Perkara yang makruh boleh bagi seorang untuk melakukannya, baik dalam keadaan darurat ataupun tidak dalam keadaan darurat. Boleh-boleh saja. Kenapa? Dikarenakan kalau kita melakukannya tidak berdosa. Akan tetapi yang selayaknya dan yang paling sempurna bagi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu menjauhi perkara-perkara yang makruh. Ya. Sehingga dengan melakukan perbuatan ini dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan-keadaan mukmin. Ada mukmin yang zalimul li nafsih. Ada mukmin yang menzalimi dirinya sendiri. Yaitu seorang mukmin tapi dia terjatuh kepada perkara-perkara yang diharamkan. Ya. Yeah. Atau meninggalkan kewajiban-kewajiban. Ini mukmin yang menzalimi dirinya sendiri. Yang kedua, muqtasid. Seorang mukmin yang pertengahan. Yaitu mukmin yang hanya mencukupkan melakukan kewajiban-kewajiban dan mencukupkan meninggalkan perkara-perkara yang haram saja. Yang ketiga, ada mukmin yang paling tinggi tingkatannya, sabiqun bil khairat. yang bersegera dalam melaksanakan kebaikan. Mereka adalah mukmin yang meninggalkan keharuman-keharuman disertai dengan meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Dan juga mukmin yang melaksanakan kewajiban-kewajiban disertai dengan melaksanakan perkara-perkara yang sunnah. Tingkatannya berbeda-beda. Maka keadaan di akhirat nanti pun berbeda-beda. Nah, di antara kaum mukminin ada yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Bagi orang yang sempurna keimanannya, yang semangat dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Nah, ini bagi para mukmin yang sabiqu bil khairat tadi. Ya. Mukmin yang dia semangat dalam melaksanakan kewajiban ditambah dengan yang sunnah-sunnah dan juga meninggalkan keharaman-keharaman dan juga meninggalkan perkara-perkara yang makruh, bisa jadi dia masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Ada juga di antara mukmin yang dia masuk surga dengan dihisab terlebih dahulu. Ya. Dihisab, diperhitungkan amalan-amalnya. Hisab itu bukan perkara yang ringan, ya, tapi perkara yang menegangkan. Ketika seorang dihisab di hari kiamat nanti, di akhirat nanti, diperlihatkan amalan-amalan yang telah dilakukan di dunia. Engkau melakukan ini, melakukan itu. Nah, semuanya nampak dosa-dosa yang kita lakukan. Ya. Tidak ada yang terluputkan. Nah, disebutkan semua dosa-dosanya. Ya. Sampai seperti dalam suatu hadis, ketika seorang sudah putus asa melihat dosa-dosa yang banyak, ketika dihisab bayangannya sudah akan mendapatkan azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan tegang seperti itu, Allah mengatakan, "Nah, sungguh aku telah menutupi dosa-dosamu di dunia ini. Di dunia. Dan pada hari ini pun aku mengampuni dosa-dosamu." Dimasukkan ke dalam surga dengan dihisab terlebih dahulu. Ada juga seorang mukmin yang dimasukkan ke dalam surga dengan diazab terlebih dahulu. Masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Ini bisa berlaku kepada seorang mukmin yang dia terjatuh kepada keharuman-keharuman dan meninggalkan kewajiban-kewajiban. Bisa jadi di akhirat nanti diadab sesuai dengan kadar dosanya. Bisa jadi juga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan langsung memasukkannya ke dalam surga di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi, walaupun perkara yang makruh ketika seseorang melakukannya tidak mendapatkan dosa, tapi yang selayaknya dan yang paling sempurna bagi seorang mukmin, hendaklah dia menjauhi perkara-perkara yang makruh. Ya. Dengan menjauhi perkara-perkara yang makruh, menunjukkan dia termasuk orang yang bersegera dalam melaksanakan kebaikan. Dikarenakan meninggalkan yang makruh, termasuk kebaikan. Nah, ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Wa ma amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, kalau sifatnya perintah, para ulama menyebutkan bahwasanya perintah itu ada dua bentuk. Yang pertama, perintah yang sifatnya wajib. Ini lawan daripada haram. Wajib, yaitu sesuatu yang diberikan pahala bagi yang melakukannya dan berdosa bagi yang meninggalkannya. Banyak contohnya kewajiban. Menegakkan sholat, ini kewajiban. Rukun-rukun Islam, ini kewajiban. bil walidain, berbakti kepada kedua orang tua, bersifat adil dalam menghukumi suatu perkara. Nah, memberikan nafkah kepada yang wajib dinafkahi, ini kewajiban. Apabila seorang melakukannya, dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia meninggalkannya, dia mendapatkan dosa. Seorang tidak melaksanakan sholat 5 waktu, mendapatkan dosa. Seorang wajib zakat, tapi tidak mengeluarkan zakat, mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah yang sifatnya wajib. Ya, Allah perintahkan dalam bentuk penekanan. Ini sifatnya wajib. Yang kedua, perintah yang sifatnya mustahab, sunnah. Ya. Sesuatu yang apabila seorang melakukannya, dia akan mendapatkan pahala. Dan apabila meninggalkannya, maka dia tidak berdosa. Ya, seperti sholat-sholat sunnah, ya, rawatib, qobliyah, ba'diyah misalkan, atau bersiwak sebelum sholat, nah, bersiwak sebelum baca Al-Quran, ya. Contoh yang lainnya, mandi untuk ihram misalkan, nah, atau saum-saum yang sifatnya sunnah, ya. Dan yang lainnya dari perkara-perkara yang sifatnya sunnah. Nah, dan yang wajib bagi seorang muslim, dia bersemangat dalam menunaikan kewajiban-kewajiban dengan sungguh-sungguh dan sekuat-kuatnya. Dan juga hendaklah menunaikannya dalam bentuk yang paling sempurna. Misalkan sholat, hendaklah kita menunaikan dengan sungguh-sungguh, kemudian hendaklah sholat kita pun dalam bentuk yang sempurna, sesuai dengan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan asal-asalan. Jangan asal-asalan dalam menunaikan kewajiban. Nah, sholat misalkan tadi, ini kewajiban. Kita tunaikan dengan sungguh-sungguh, ditambah lagi kita menunaikannya sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua kewajiban hendaklah kita bersungguh-sungguh dalam melaksanakannya dan berusaha untuk melakukannya dalam bentuk yang sempurna sesuai dengan bimbingan syariat. Nah, kemudian sesudah kita melakukan kewajiban-kewajiban, maka hendaknya kita pun senantiasa melakukan perkara-perkara yang sunnah. Sehingga dengan ini kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan ini kita akan menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah itu orang yang beriman dan bertakwa. Wali Allah orang-orang yang semangat dalam melaksanakan berbagai macam kebaikan, yang wajib ataupun yang sunnah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi," barang siapa yang musuhi waliku, aku umumkan peperangan kepadanya. Kemudian Allah menyebutkan tentang sifat wali Allah. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan perkara yang paling aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Ciri wali Allah orang yang melaksanakan kewajiban. Wala yajalu abdi yataqarrabu ila bi nawafil hatta uhibba. Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah sampai aku mencintainya. Sifat wali Allah orang yang melaksanakan kewajiban ditambah dengan perkara-perkara yang sunnah. Wallahu a'lam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yanfa'una wa yanfa'ukum. Dikarenakan sudah masuk waktu Isya. Nah, setelah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wa ila alhamdulillah subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.